Nela Karisma menggoyang Ponorogo bersama Wan Vagansa. Ya iyalah, salam bolu pitu, tombo ngantuk. Wes ra kuat, Mbok. Sak petuk ae, Mbok. Selak petot kabeh gak payu. Selamat malam semuanya. Kita goyang-goyang bareng lagi, Bro. Salam bolu pitu, Cok. Bye. kasih tepuk tangan buat Wan Bagansa dulu, mana dulur? Oplok, oplok, oplok, oplok. Terima kasih.